Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih ayat ke-34. Thumma qala wallati takhafuna nusyuzahunna, dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, yakni pelanggaran kemaksiatan. Nusyuz itu bisa terjadi pada, muncul dari dua belah pihak. Nusyuz itu bisa terjadi, muncul dari dua belah pihak. Sebagaimana dalam ayat ini, nanti dalam ayat 124 Allah SWT juga menyebutkan tentang nusyuz. Nah. Wa inni imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Dan itu di apa namanya, disebutkan dua. Jadi pihak suami pun bisa melakukan nusyuz. Dari suami bisa, dari istri bisa, dan yang paling sering itu dari istri. Hukumnya haram. Nusyuz hukumnya haram. Di dalam ayat 124 tadi disebutkan au i'radan. Jadi suami itu kemungkinan ada dua, i'rad dan nusyuz. Tapi i'rad ini lebih ringan daripada nusyuz. I'rad lebih ringan daripada nusyuz. Nusyuz ini haram. Nah, sehingga di dari beberapa ayat ini disebutkan dalam Al-Quran juga, tentang apa nusyuz ini, dari sini beragam apa namanya definisi para ulama tentang nusyuz. Yang ringkas disebutkan sebagian mereka, yakni munculnya tidak suka dari kedua belah pihak terhadap yang lain dan buruknya pergaulan. Muncul apa, rasa tidak suka dari dua belah pihak terhadap yang lain dan pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk itu nusyuz. Baik. Di sini disebutkan oleh beliau rahimahullah, nusyuzahun ay irtifa'uhunna an ta'ati azwajihim. Irtifa, merasa tinggi, merasa sombong, angkuh untuk taat kepada suaminya, itu nusyuz. Di anta'siyahu bil qaul, misalnya dengan mendurhakai suami dengan ucapan. Contohnya, biasanya disebutkan sebagian yang menulisnya, biasanya dia lemah lembut, ramah, santun, kemudian berubah. Nah, biasanya cepat dipanggil, ya fulana ta'al, ya ummu fulan ta'al, ta'alai, langsung nyambut, labbaik, langsung datang. Nah, terjadi perubahan, dipanggil berkali-kali tidak nyaut. Nah, atau kalau menyambut, menjawab dengan kata-kata yang kasar. Nah, dengan kata-kata yang kasar, pedes. Nah, kemudian apa namanya, kalau biasanya tutur katanya lemah lembut, nah, tiba-tiba berubah kaku, kasar. Nah, biasanya lembut, ya, kemudian jadi membentak. Ya. Kalah suara suaminya dari dia. Nah, ini nusyuz. Nah, bisa juga dia berbincang dengan laki-laki asing, bukan mahramnya. Itu termasuk nusyuz. Artinya tanpa ada alasan kepentingan syar'i. Bukan, kalau misalnya jualan, ya dia penjual mau nggak mau bicara, tapi tahu kadarnya. Nah, tidak seperti dia bicara dengan suaminya. Dengan suaminya bisa lemah lembut, menunduk. Nah, dengan orang lain tidak boleh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Ahzab, harus tegas nampak, tidak yakhda'na bil qaul. Nah, termasuk juga bil qaul, berani dia terhadap suaminya, dia mencaci suaminya, mengejek suaminya, menyebutkan aib suaminya. Nah, termasuk di sini bukan suaminya langsung, tapi kerabat suaminya kena. Nah, itu juga nusyuz. Itu juga nusyuz. Nah, tanpa sebab. Nah, dia omongi jeleknya keluarganya begini. Nah, termasuk juga nusyuz wanita kepada suaminya minta cerai. Minta cerai. Minta supaya suaminya mengizinkan dia khulu. Nah, itu juga nusyuz. Menuduh suaminya zalim. Tad'ihi alaihi zulman. Mengklaim suaminya berbuat zalim, kemudian menuduh suaminya qadhaf, nuduh suaminya selingkuh. Itu nusyuz. Nah, baik. Au al-fi'l, ya. Sekarang dengan fi'l. Dengan perbuatan. Termasuk nusyuz cemberut, bermuka masam di muka suaminya. Ta'bas fi wajhi. Bermuka masam, cemberut di depan suami. Suaminya pulang, tutup pintu, enggak dikasih masuk. Menolak dipanggil suaminya keranjang ke kamar. Nah, tidak mau berdandan untuk suaminya padahal suaminya suka. Nusyuz dalam bentuk perbuatan. Keluar dari rumah suaminya tanpa izin suaminya, ini nusyuz. Walaupun itu ziarah kepada orang tuanya, tanpa izin dari suami tidak boleh dia keluar. Termasuk juga enggan safar bersama suaminya. Termasuk juga nusyuz dalam bentuk perbuatan mengerjakan ibadah sunnah tanpa izin suaminya. Puasa sunnah suaminya ada nggak mau, ya. Atau mengerjakan ketaatan tapi sebelum dapat izin dari suaminya. Masya Allah, para salafiyat taatnya luar biasa. Sedekah udah selesai baru ngomong. Kalau dari awal minta izin, ya. Ahsan. Kalau mungkin dia lupa minta izin, sudah selesai izinnya sudah pernah, lebih aman, ya. Baik, nah, itu beberapa bentuk disebutkan oleh Syekh Sadlan beberapa sebab Karena mungkin dari suami dan teman-temannya, dari istri dan teman-temannya muncul sebab-sebab nusyuz ini. Pergaulan. Ala kulli hal, di dalam Al-Quran disebutkan juga cara-cara penanganannya. Nah, kalau muncul dua-dua, dari dua-duanya, nusyuz itu dari suami, dari istri juga, di antara penanganannya setelah sulit untuk di apa namanya, mungkin sendiri-sendiri, akhirnya di salah satu cara dua-duanya disuruh tinggal bersama seorang yang soleh, mungkin dari kerabatnya. Atau di apa namanya, untuk dia mereka hidup, diawasi, dipaksa untuk tinggal bersama orang yang soleh dari kerabatnya. Nah, kalau muncul dua-duanya, melakukan nusyuz. Baik, ini terkait, tapi yang paling banyak makanya di sini disebutkan dari apa namanya penanganan terhadap perempuan wanita, karena yang paling sering muncul adalah ini dari wanita. Nah, kalau di dalam surat An-Nisa ayat 124 tadi itu disebutkan au i'radan tidak sampai seperti nusyuz. Tidak sampai disebutkan sebagai mereka tidak sampai haram. Nah, ya, perbuatannya mungkin dia hanya nggak menegur istrinya, atau ya nggak bicara dengan istrinya, berpaling kalau ngomong. Buang muka di tanggal, berpaling menoleh ke tempat yang lain. Nah, itu i'rad, dan ini tidak separah, tidak seberat nusyuz. Nah, untuk membedakan itu mereka artinya hukum di antara nusyuz dan i'rad ini berbeda. Ala kulli hal, yang jelas di sini juga dari ini para ulama menyebutkan hukumnya nusyuz ini haram. Taib qala rahimahullah ay irtifa'uhunna an ta'ati azwajihinna bi an ta'siyahu bil qaul aw bil fi'li fa innahu yu'addibuha bil ashal fal ashal. Nah, menghadapi ini maka suami mendidik, membina istrinya, membimbingnya dengan yang paling mudah, kemudian yang mudah, kemudian yang berikutnya, mulai dari yang paling mudah. Izuhunna, beri wejangan, beri nasihat. Nah, mereka yang takwa, wanita-wanita yang solihat, seperti disebutkan memang di dalam riwayat. Nah, ketika memang hatinya hidup, hatinya bersih, dia tahu dia salah, dia sudah langsung takut dan menyodorkan tangannya. Saya tidak bisa tidur sampai engkau memaafkan. Nah, dengan suami. Qala fa'idhuhunna ay bibayani hukmillah fi ta'ati zawj wa ma'siyati. Nah, menjelaskan hukum-hukum Allah terkait dengan taat kepada suami dan durhaka. Sampai disebutkan dalam riwayat, kamu tidak akan, wanita itu tidak akan merasakan manisnya ibadah, manisnya taat, sampai dia penuhi hak Allah dan hak suaminya. Berat. Hak suami itu luar biasa agung. Setelah dia lepas bersama suaminya, tinggal bersama suaminya, tidak ada lagi kewajiban mutlak dia kepada orang tuanya. Sehingga kalau dia misalnya keluar tanpa izin, walaupun untuk mengunjungi bapaknya, tidak boleh, termasuk nusyuz. Nah, di sini tapi juga para suami jangan ego, pelit amat di antar. Tidak mau ya, tidak pantas. Baik. Fa'idhuhunna bayani hukmillahi fi ta'ati zawj wa ma'siyati. Sampai disebutkan bahkan kalaupun dia menjilat luka yang ada di tubuh suaminya, itu belum dia memenuhi hak suami. Makanya begitu mudah. Kenapa Rasulullah menyebutkan banyak kaum wanita di neraka? Bukan karena kufur kepada Allah, tapi karena kufur kepada suami. Itulah pintu surga dia, palang pintu surga yang akan dia masuki. Gimana dia menyikapi suaminya? Wa tarhib fi ta'ah, hasung mereka untuk taat kepada suami, taat kepada Allah terutama. Tapi juga ingat kembali kepada ayat yang sudah kita lewati, qu anfusakum wa ahlikum nar. Panggilannya kepada siapa lebih dahulu? Kepada kita. Dan dalam ayat yang lalu juga qawwamuna 'alan nisa, untuk rijal. Dia lebih dahulu taat kepada Allah. Pengin suami, pengin istrinya taat kepada dia, tunduk kepada dia, anaknya taat kepada dia. Dianya enggak taat kepada Allah. Gimana mau taat mereka? Kalau kita hak Allah kita tidak penuhi, mau dengan kekerasan, patah. Nah, kita sendiri tidak diberlakukan seperti itu oleh Allah. Dan mereka makhluk yang lemah. Dan Allah ciptakan mereka dalam keadaan bengkok. Gimana antum kita mau meluruskan mereka? Nah, lebih dahulu kita yang taat kepada Allah, kita yang tunduk kepada Allah, para rijal, para suami. Dan juga setelah itu, nah kita sendiri kan juga enggakin, kita mungkin alhamdulillah Allah beri nikmat dapat segera faham dan melaksanakan apa yang jadi hidayah yang kita peroleh. Mampu kita, belum tentu mereka mampu. Belum tentu istri dan anak-anak itu mampu untuk tunduk kuat seperti kita dalam berpegang dengan agama. Makhluk-makhluk yang naqisatu aqlin wa dinin. Tidak bisa kita instan, suaminya semangat ngaji, paksa istrinya bercadar, paksa istrinya. Ya subhanallah, Allah tidak memaksa Anda, memaksa para suami untuk jadi seorang mukmin, seorang salafi, iltizam. Juga dengan proses, lebih-lebih mereka. Begitu juga kepada anak, akhirnya ribut suami istri. Begitu juga sebaliknya, para istri, masya Allah semangat dapat hidayah. Pengennya instan, suaminya juga jadi salafi. Tidak bisa. Hidayah itu di tangan Allah. Nah, ketika di sini wat tarhib fi ta'ah wat tarhib min maksiatihi, dan buat dia takut untuk durhaka kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kepada suaminya. Buat sebut nih, terangkan ancaman-ancaman. Fa in intahat, kalau dia berhenti, fadzalikal matlub, itu yang diharapkan. Berhenti dari nusyuz, sikapnya, perbuatannya, tindak tanduknya, ucapannya sudah mulai. Nasihat, nasihat itu juga artinya termasuk dalam bentuk hidayah. Hidayah itu dengan berupa bayan, dan hidayah sebagaimana kata-kata hadiah itu kita serahkan kan dengan penuh penghormatan dan lemah lembut, supaya orang yang menerima hadiah itu senang menerimanya. Entah dia mungkin bisa terharu, bangga, seperti itu juga. Ya. Apalagi kepada mereka, naqisatu aqlin wa dinin. Orang-orang ini makhluk-makhluk yang disebutkan dalam ayat juga yang lemah. Seperti botol-botol kaca, rentan untuk yani mereka pecah. Wa illa, kalau tidak mau berhenti wanita, para istri itu dinasehati, fayah juruha zauj fil mabja, pisah ranjang. Istilahnya seperti itu, pisah ranjang. Atau tetap di dalam kamar berdua, tapi tidak menyentuh istrinya. Mau tidur, tidur. Yang ngadap ke kiri atau yang satu mungkin ya, memunggungi istrinya. Nah, Termasuk di sini bi an la yudaji'aha, tidak mencampurinya, tidak menyentuhnya. Wa la yujami'aha bi miqdari ma yahsul bihil maqsud, tidak menggaulinya sekukuran yakni tercapainya tujuan. Normal sehat misalnya itu mungkin seminggu dua minggu suaminya enggak noleh, bingung. Nah, curiganya paling-paling ini jangan-jangan ada orang ketiga. Nah, belum tentu. Nah, makanya kalau dia koreksi diri, melihat dosa saya apa, salah saya apa. Nah, para salafiyah kita, para sahabat, istri-istri Rasulullah, berubah wajah Rasulullah masuk rumah itu sudah atubu ilallah. Langsung takut luar biasa. Ada apa ya Rasulullah? Ketika melihat misalnya di rumah Bunda Aisyah ada tirai bergambar, berubah wajah Rasulullah. Tobat, aku tobat kepada Allah. Ada apa ya Rasulullah? Melihat tirai tersebut segera diturunkan oleh beliau. Nah, wa illa fayahjuruha fil madya wa an la yudaji'aha wa la yujami'aha bi miqdari ma yahsulu bihil maqsud. Wa illa, tidak mempan, sudah ditinggal, sudah dihajar, apa namanya, dihajar enggak juga berubah. Nah, suaminya mungkin menghajar, enggak ditegur sapa sehari, dua hari, enggak aja pun ada perubahan. Darabaha darban ghairu mubarrih, silakan pukul, tapi dengan pukulan ghairu mubarrih, tidak melukai. Boleh, boleh. Bahkan para salaf kita ketika Ibnu Abi Wada'ah menikahi putri Sa'id bin Al-Musayyab yang sebelumnya dilamar oleh khalifah untuk putranya, ditolak. Khalifah raja kaum muslimin melamar putri Sa'id bin Al-Musayyab, penjual minyak, imam ahli Madinah, penduduk Madinah ketika itu, sayyidut tabi'in. Subhanallah, datang Ibn Abi Wada'ah, meninggal istrinya, dinikahkan oleh Sa'id dengan mahar 200 dirham. Kalau enggak 20 dirham. Subhanallah. Atau 2 dirham. 2 dirham. Semurah itu. Setelah itu sampai di rumah, sebulan kemudian tanya, gimana manusia itu? Masya Allah. Wanita salihat, zakiyah, zakiyah. Mengerti Al-Quran dan Sunnah, mengerti hak Allah dan hak suami. Kalau macam-macam, tongkat, kata Sa'id bin Musayyab. Kalau durhaka dia, pukul. Untuk menunjukkan tegasnya mereka. Tapi memang kita enggak pernah sampai mendengar mereka memukul istrinya seperti itu. Nah, Rasulullah juga marah kepada istrinya. Bahkan kita dapatkan dalam Al-Quran, ila sampai 4 bulan beliau tidak masuk kepada Bunda Zainab bintu Jahsy. Dalam riwayat disebutkan ketika terlontar dari Bunda Zainab radhiyallahu anha, ini enggak mau, enggak senang dengan Bunda Sofia bintu Huyai. Yahudi kok. Marah Rasulullah. 4 bulan beliau tidak masuk. Itu sudah luar biasa. Ya. Ya. Betul, setelah betul-betul taubat dan merasa seperti itu, Bunda Zainab bintu Jahsy taubat kepada Allah dan menyerahkan, menghadiahkan pada Rasulullah budak perempuannya untuk Rasulullah. Nebus kesalahannya. Nah, seperti itu juga ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha, malam-malam Rasulullah ke Baqi' pulang melihat ada bayangan. Siapa itu? Sampai di rumah, kenapa Bunda Aisyah kok sepertinya tergesa-gesa? Allah yang menyerangkan atau kamu yang terus terang? Tadi ya, kemana Rasulullah? Cari engkau ya Rasulullah. Tak kirain ke rumah istri-istrimu yang lain, ternyata ke kuburan. Rasulullah menangkan ke tubuh beliau. Lumayan. Dan, ya. Nah, tapi bagi itu juga, ya, walaupun itu mungkin tidak sakit, ya, tidak berbekas. Tapi namanya suami marah dengan wanita sehalus Bunda Aisyah, itu luar biasa khawatirnya mereka. Lebih takut daripada pukulan itu. Nah, lebih takut ini marahnya Rasulullah, karena kalau mereka mengkhawatirkan, kalau Rasulullah marah, Allah marah. Nah, itu yang diingatkan oleh Umar bin Khattab kepada putrinya Hafsah. Khawatir, jangan bikin Rasulullah marah. Sudah kamu mengalah, enggak mungkin kamu bisa menyayangi madumu Aisyah radhiyallahu anha. Kira-kira seperti itu. Nah, dia lebih cantik, lebih dicintai oleh Rasulullah. Bapaknya juga lebih dicintai oleh Rasulullah. Kalau kamu butuh apa-apa, minta sama Abi. Subhanallah. Jangan sampai Rasulullah marah, Allah marah. Dan itu kecemburuan dan saking sayangnya Umar, bukan hanya pada Rasulullah, juga kepada keluarga beliau. Beliau ingatkan istri-istri Rasulullah. Asa rabbuhu in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Turun ayat membenarkan Umar. Khawatir. Ngelin, jangan gitu sama Rasulullah. Sebulan Rasulullah tidak mendekati istrinya. Umar merasakan kiamat. Berita santer terdengar. Lebih hebat daripada datangnya pasukan Romawi menyerang Madinah. Apa? Rasulullah mencerai istrinya. Itu kiamat dirasakan oleh mereka. Makanya khawatir. Qala rahimahullah. Fa in hasala al-maqsud bi wahidin min hadhihi al-umur wa ata'nakum fala tabghu 'alayhin nasabila. Kalau terwujud hasilnya dengan salah satu dari tiga hal ini dan mereka taat kepada kamu, fala tabghu 'alayhin nasabila. Jangan cari-cari alasan lain. Nah, faqad hasala ay faqad hasala lakum ma tuhibbun. Artinya telah terwujud bagi kamu apa yang kamu sukai. Mereka sudah nurut lagi, tunduk lagi kepada Allah dan Rasulnya, tunduk kepada suaminya. Fatruku mu'atabataha, dan jangan mengejek lagi, mencela lagi, menegur lagi, mengomeli. Jangan diomeli lagi. Alal umur al-madhi, yang sudah lewat, diungkit-ungkit. Wattanqib anil uyub, dan membuka-buka aib. Allati yadurru dzikraha, yang memudaratkan kalau disebut-sebut. Wa yahduthu bisababihi syarr, yang menyebabkan timbulnya kejelekan. Innallaha kana aliyan kabira, ay lahul uluwul mutlaq bi jami'il wujuh wal i'tibarat, uluwul dzat wa uluwul qadar wa uluwul qahr. Al kabir alladzi la akbara minhu wala ajal wala a'zam, kabirul dzat was sifat. Aliyan, nama Allah. Di antara nama-nama Allah, Ismullah Al-A'zam, Ismullah Al-Husna. Al-Ulul Mutlaq, ini maknanya ketinggian mutlak, maha tinggi. Dari semua sisi Allah itu maha tinggi. Dari semua penilaian, dari semua pergambaran, Allah itu maha tinggi. Ulul Dzat, maha tinggi zatnya, di atas seluruh makhluknya. Tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Wa uluwul qadar, kadarnya, kemuliaannya, kesempurnaannya, tidak ada yang mengalahkan. Wa uluwul qahr, kekuatan, keperkasaannya, menundukkan segala sesuatu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Al-kabir, yang maha besar, yang tidak ada lebih besar darinya dan tidak ada lebih mulia dan lebih agung dari Allah. Kabirul dzat was sifat, maha besar, dzatnya maha besar, sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Cuma ana belum tahu dari apa namanya keterangan beliau, mungkin kenapa Allah menutup ayat ini dengan dua nama yang mulia ini. Karena biasanya nama-nama Allah itu yang menutup ayat, setiap ayat itu selalu ada kaitannya dengan awal ayat. Cuma tadi belum dapat. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang kita bisa baca pada kesempatan ini. Hati-hati buat, nah ini kalau sudah lewat, ya bertobat kepada Allah. Masing-masing kita mungkin melakukan, mencaci istrinya, ini juga nyusus. Bahkan mungkin menempeling, memukul istrinya, ini nyusus. Itu termasuk nyusus. Ya. Mencela, mengejek, menghinanya, nah itu nyusus. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.